Ya, karena kalau secara kasat mata berat, nggak bisa dites. Dan dulu kan orang bilang kalau madunya ditetesin apa tuh? Ditetesin apa? Madunya dikasih korek api nanti kebakar. Ya, ada gitu kan? Atau ditetesin ke kertas nanti kertasnya nggak tembus, tergantung kadar air madunya. Tapi yang bisa kita pakai sederhana itu. Bagaimana tips agar anak suka sayur dan buah dan suka konsumsi rimpang-rimpangan? Kulkas Anda penuhi dengan sayur dan buah. Lemari Anda jangan isi lagi dengan mie instan dan produk-produk olahan lain. Sehingga apa? Dia tidak ada pilihan lain. Kan anak itu kan tergantung orang tuanya yang bikin masakan. Ya. Jadi kalau saya di rumah kulkas saya itu tiga rak itu kebanyakannya buah. Rak paling besar misalnya kurma, ya. Jadi mereka itu saya paksain, saya pakai otoritas saya untuk mangsa mereka makan buah, sehingga anak-anak saya itu kalau ketemu buah itu antusiasnya luar biasa. Ya, anak saya yang nomor 3 itu makan kelengkeng itu bisa sekilo dia makan sendirian, mengikuti jejak bapaknya. Bapaknya kalau makan manggis bisa 2 kilo sekali makan. Ya, tapi nggak makan lagi habis itu, makan itu tok bahkan sampai sore baru makan lagi. Jadi hanya ngandelin buah doang. Rimpang itu yang dibiasakan, jadi dipaksain. Jadi rimpang itu kan kayak jahe kencur, beras kencur gitu-gitu loh. Anda kenalkan itu kepada anak-anak Anda di rumah dan jangan beri kesempatan mereka untuk banyak beli minuman-minuman kemasan. Itu aja sebenarnya. Dan berikan tanda kutip nerakanya. Misalkan mama papa boleh nggak beli ini, nggak boleh, bikin sakit, begitu aja ya. Jadi kita yang punya otoritas. Ustaz, sekarang banyak sekali madu di pasaran. Madu seperti apakah yang dikonsumsi seperti anjuran Rasulullah? Madu yang jelas sanadnya, rawinya, matannya. Serah. Kalau jadi gini, kalau Anda ketemu orang yang jual madu dan jelas orang ini secara sikohnya benar dan Anda tahu dapat madu dari mana, silakan beli. Kalau orang awam, boleh saya katakan frankly speaking, sulit membedakan madu itu benar atau enggak. Kalau enggak ngerti ilmu madunya, saya punya guru madu saya, ya, dia ahli madu banget, itu dia butuh hampir 20 tahun. Ya, baru bisa menilai suatu madu itu dari fisiknya, dari rasanya itu beneran madu atau campur dengan macam-macam gitu kan. Ya. Jadi misalkan Anda lihat ada pedagang lebah jualan madu dari tawonnya gitu kan. Nah, itu madu asli itu. Nah, itu yang paling gampang. Tapi kalau enggak, telusuri sanad madu ini kemana. Ya. Karena kalau secara kasat mata berat, enggak bisa dites. Dan dulu kan orang bilang kalau madunya ditetesin apa tuh? Ditetesin apa madunya dikasih korek api nanti kebakar. Ya, ada gitu kan? Atau ditetesin ke kertas nanti kertasnya enggak tembus, tergantung kadar air madunya. Tapi yang bisa kita pakai sederhana itu Anda ambil tatakan gelas, lalu Anda masukin air sedikit situ, Anda tetesin madu sedikit, lalu Anda goyang-goyangin. Setahu saya kalau madunya benar, dia akan membentuk heksagonal. Yang madunya tadi itu dia akan membentuk seperti heksagonal atau segi enam. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan mendengkur? Benerin perut. Benerin perutnya. Karena dengkur itu muncul gara-gara masalah di perut. Yang saya pelajarin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, benerin tidurnya. Tidurnya jangan terlentang, tapi tidurnya tidur seperti Nabi. Saya hampir setiap pagi sakit di perut, rasanya seperti mah yang kambuh. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Malamnya makan apa? Oh, ada mah, ada gastritis, banyak betul penyakitnya. Insyaallah semoga Allah sembuhkan ya. Jadi saya pikir mungkin karena stres. Kalau ngelihat dari beginian ya mungkin ya, karena beliau ada riwayat mah, ada riwayat kista, ada operasi sesar, dulu pernah kena usus buntu. Ya, komplit. Mungkin karena stres. Tenangkan diri Anda, banyak-banyak zikir sama Allah, ya.